بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita semua kenikmatan untuk bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Ali. Secara spesifik, ini adalah pertemuan ketiga membahas hukum mencela baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, kita telah sampai kepada perkataan Ibnu Abdil Hadi rahimahullahu ta'ala, di mana Ibnu Abdil Hadi berkata, "Fat-ta'zimu naw'an." Ta'zim itu secara umum, kata beliau, terbagi menjadi dua. "Fat-ta'zimu naw'an." Ta'zim itu ada dua jenis. Ahaduhuma, adapun yang pertama, "Bima yuhibbul mu'azzam." Kita memuliakan seseorang dengan sesuatu yang dia cintai, wa yardahu wa ya'muruhu, dengan sesuatu yang dia ridai dan dia perintahkan, wa yuthni ala fa'ilihi, dan dia memuji orang-orang yang melakukannya. Fa hadha huwa ta'zim fil haqiqah, inilah pengertian ta'zim yang sebenarnya. Jadi ta'zim itu kita memuliakan seseorang dengan sesuatu yang dia sukai, dengan sesuatu yang dia ridai, dengan sesuatu yang dia perintahkan. Wathani, adapun jenis yang kedua, kata beliau, bima yakrahuhu wa yubghidhuhu wa yudhammu fa'ilahu fahadha laysa bita'zim. Jenis yang kedua, seseorang mengagungkan orang lain dengan sesuatu yang tidak dia sukai, atau sesuatu yang dia benci, atau dengan sesuatu yang dicela olehnya, oleh orang yang dipuji. Maka ini tidak dikatakan sebagai ta'zim atau pengagungan. Bal huwa guluwun munafin lita'zim. Tetapi jenis yang kedua ini kita katakan sebagai bentuk gulu, berlebih-lebihan, sifat ekstrim, munafin lita'zim, yang tentunya bertentangan dengan pengagungan. Walaupun orang-orang yang melakukannya merasa dirinya telah mengagungkan, memuliakan. Walihada, oleh karenanya, lam yakunir rafidatu mu'azzimina li'ali. Kita mengatakan bahwa orang-orang rafidah, orang-orang Syiah misalnya, mereka tidak mengagungkan Ali radhiyallahu taala an lidakwahum fihi al-ilahiyah awin nubuwah awil ismah wa nahwa dhalik. Karena mereka mengklaim bahwa Ali radhiyallahu taala an misalnya memiliki sifat ilahiyah, ketuhanan, sebagian yang sangat ekstrim, yang sangat berlebih-lebihan, sampai kepada taraf mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Dan ini bahkan terjadi di masa di mana beliau masih hidup radhiyallahu ta'ala an, sehingga beliau berniat membakar orang-orang yang mengatakan antal haq, engkaulah Tuhan wahai Ali. Ya, walaupun pada akhirnya diusir, ya, diasingkan ke negeri yang jauh, yaitu ke negeri Kufah, sebagaimana diceritakan oleh para ahli sejarah. Atau mengatakan bahwa Ali memiliki hak nubuah, kenabian. Ini sebagian Syiah yang ekstrim mengatakan Ali itu seharusnya mendapatkan apa namanya predikat nubuwah. Hanya saja Jibril tidak memberikannya kepada Ali, malah memberikannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya ini adalah bentuk pengagungan yang salah, yang menyimpang. Oleh karenanya beliau berkata, ini bukan pengagungan, ini adalah gulu, sifat ekstrim, sifat berlebih-lebihan di dalam memuliakan seseorang. Wal ismatu, dan mereka pun mengatakan misalnya bahwa Ali itu memiliki sifat ismah, artinya terbebas dari kesalahan, tentunya ini pun sifat gulu. Walam yakunin nasara mu'azzimina lil masih. Begitupun orang-orang Nasara, mereka sebenarnya tidak mengagungkan Nabi Isa alaihi salam bidakwahum fihi madda'u. Ya, setelah mereka mengklaim bahwa Nabi Isa seperti ini dan seperti itu, mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan lain sebagainya, maka sebenarnya pada hakikatnya mereka tidak mengagungkan, tetapi mereka melakukan satu tindakan, satu perbuatan yang berlebih-lebihan. Lalu dikatakan di sini, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ankara man 'azzamahu bima lam yashra'hu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari siapapun yang mengagungkan beliau dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh beliau. Fa ankara 'ala Mu'adz sujudahu lahu wa huwa mahdhut ta'zim. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengingkari perbuatan Mu'adz ibnu Jabal. Ya, jadi Mu'adz satu ketika pulang dari negeri Syam, lalu beliau sujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Bukan begitu wahai Mu'adz. Padahal apa yang dilakukan Mu'adz, makhdud ta'zim, benar-benar murni sebagai bentuk pengagungan. Yang begitu tidak diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi niatnya bagus, walaupun niatnya bagus. Sudah sering kita ulang-ulang bahwa dalam aturan agama kita, tidak cukup sekedar kita memiliki niat yang bagus, tetapi harus diiringi dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan syariat, cara yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dikatakan di sini, wa fi musnad, di dalam kitab Musnad Ahmad, bi isnadin sahihin ala syarti Muslim, dengan sanad yang sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Muhammad, ya sayyiduna, ya abda sayyidina, ya Muhammad, tuan kami, anak tuan kami, wa khairana wa bni khairina, wahai orang terpilih di antara kami, orang terbaik di antara kami, dan anak dari orang yang terbaik di antara kami. Ketika mendengar ucapan ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqaulikum, alaikum biqaulikum. Ucapkanlah yang wajar-wajar saja, kata baginda Rasulullah. Padahal kita mendengarkan biasa saja. Wahai Tuhan kami, engkau adalah anak dari Tuhan kami, engkau adalah orang terpilih di antara kami, anak dari orang yang terpilih di antara kami. Kita dengar seolah-olah ini sesuatu yang biasa saja, ya, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita lihat bagaimana sikap beliau, kata beliau, alaikum biqaulikum. Ucapkanlah yang wajar-wajar saja. Wala yastahwiyannakumus syaitan. Dan jangan kamu terbujuk oleh syaitan. Ana Muhammad ibn Abdillah. Aku adalah Muhammad ibn Abdillah. Abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wallahi ma uhibbu an tarfa'ani fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jal. Demi Allah, aku tidak suka kalian mengangkatku di atas manzilah kedudukan yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah mengajarkan kita bahwa kita harus memuliakan beliau, kita harus menghormati beliau, kita harus menempatkan beliau di tempat yang mulia. Tetapi bukan berarti kita gulu berlebih-lebihan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, walaqad harisa sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau haris, ya harisun, beliau selalu berusaha, alal qiyami bit tajridit tauhidi wa tahqiqihi, beliau selalu berusaha untuk menjaga kemurnian tauhid dan merealisasikan makna-makna tauhid, wan nahyu anis syirki wa tahdhiri min, dan beliau pun selalu berusaha melarang umatnya dari kesyirikan, memperingatkan mereka dari segala bentuk kesyirikan. Kama tanawwa'a tahdhirur rasul li ummatihi minasyirik. Ya, sebagaimana kita mendapatkan apa namanya tanawwu', yaitu ragam, ya ragam jenis larangan atau peringatan Nabi kepada umatnya tentang bahaya kesyirikan. Artinya semua jalan yang bisa beliau gunakan untuk memperingatkan umatnya dari kesyirikan telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaddahu sallallahu alaihi wasallam kulla tariqin yufdi ila syirik. Dan kita mendapatkan bahwa Nabi menutup semua jalan yang berpotensi mengantarkan kepada kesyirikan. Fanaha anittikhadil qubur masajid. Dan kita mendapatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kendala teknis. Baik, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haris, beliau selalu berusaha, alal qiyami bitajridit tauhidi wa tahqiqihi. Beliau selalu berusaha menjaga kemurnian tauhid dan merealisasikan tauhid. Wan nahyu anis syirki wa tahdhiri min. Sebagaimana beliau berusaha untuk senantiasa melarang umatnya dari kesyirikan dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Kama tanawwa'a tahdhirur rasul li ummatihi minasyirik. Sebagaimana kita mendapatkan ragam cara Rasulullah memperingatkan umatnya dari segala bentuk kesyirikan. Wasaddihi sallallahu alaihi wasallam kulla tariqin yufdi ila syirik. Dan kita pun mendapatkan bagaimana usaha beliau kerja keras beliau menutup segala pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Fanaha an ittikhadil quburi masajid. Maka beliau misalnya sebagai contoh saja, beliau telah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau kita lihat penjelasan para ulama bahwa ini adalah bentuk saddu tariq, yang menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi baru jalannya saja sudah ditutup, apalagi kesyirikannya. Ya, dan sebagaimana dalam disebutkan oleh para ulama, sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, itu membahas dengan panjang bagaimana perhatian Nabi kepada himayatut tauhid, yaitu menjaga tauhid agar tidak terkotori oleh kesyirikan. Wahadzara minal ghuluwi fih, dan beliau pun telah memperingatkan dari berlebih-lebihan kepada kuburan. Wanaha anil ghuluwi fi quburi salihin, sebagaimana beliau melarang berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang saleh. Wahadzara min alfazin wa af'alin ta'ulu ila syirik, sebagaimana beliau telah memperingatkan umatnya dari kalimat-kalimat ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apa contohnya kalimat-kalimat? Mengatakan kalimat seandainya, atau bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, mencela hari, mencela angin, menamakan anak dengan nama yang tidak semestinya. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi. Atau perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan kesyirikan, mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, tatoyur, menyimpan jimat, dan lain sebagainya. Ini sudah diberikan peringatan dengan jelas, dengan gamblang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif hafizahullahu taala berkata, "Idza taqarrara al-wajib nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau kita sudah mengetahui tentang apa yang wajib, ya, wajib untuk kita tunaikan, ya, kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita berlebih-lebihan dan tanpa kita menyepelekan. Fa innana nantaqilu ila al-hadithi an sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saatnya kita berpindah kepada pembahasan yang lebih terperinci tentang hukum mencela baginda, menghina, mencela, merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nabda'u awwalan bi bayani ma'na sab wa dhabituhu. Dan kita akan memulai pembahasan kita dengan mendefinisikan apa sih sabun itu, apa artinya? Celaan itu apa sih celaan? Batasannya bagaimana? Lalu beliau di sini berkata, ya, as-sab huwa syatam. As-sabbu dalam bahasa Arab diartikan as-syatmu, yaitu cacian atau hinaan. Wa kullu kalamin qabihin yujibul ihanah wa naqs wal istighfaf. Dan yang namanya celaan, kata beliau, adalah semua bentuk ucapan yang buruk, ya, yang menunjukkan penghinaan atau merendahkan atau meremehkan, itu celaan. Wa amma hadduhu wa dhabituhu fa huwal 'urf. Adapun batasannya, dobitnya, batasannya, ukurannya dikembalikan kepada urf. Apa itu urf? Kebiasaan. Ya, dikembalikan kepada kebiasaan. Kama qarrara dzalika Ibnu Taimiyah inda maqal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza lam yakun lis-sabbi haddun ma'rufun fil lughah." Kalaupun kita tidak mendapatkan definisi yang jelas terkait dengan sab atau mencela secara bahasa, tidak juga kita mendapatkannya di dalam syariat, fal marja' fihi ila 'urfin nas. Maka kita kembalikan kepada kebiasaan manusia. Jadi manusia kan punya kebiasaan. Artinya kebiasaan mereka mengetahui apakah satu kalimat itu celaan atau bukan celaan. Dan kita semua mengerti hal itu. Kita secara umum bisa membedakan mana celaan dan mana yang bukan celaan. Dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan. فَمَا كَانَ فِي عُرْفِ سَبًّا فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ نَنْزِلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَا. Ya, dan apabila manusia menganggap itu sebagai celaan, maka disitulah kita mengaplikasikan apa-apa yang dikatakan oleh para sahabat tentang hukum mencela, begitupun yang dikatakan oleh para ulama. Wa mala fala. Tetapi kalau itu dianggap oleh manusia bukan celaan, ya tidak. Ya, jadi dobitnya, batasannya adalah dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan. Wa yaqulu aidha, dan beliau pun berkata, Syekhul Islam, wal ismu idza lam yakun lahu haddun fil lughah, dan yang namanya kata apabila dia tidak memiliki batas dalam definisi yang jelas dalam bahasa, contohnya kasmil ard, definisi bumi atau langit atau laut atau matahari atau bulan, wala fi syara', atau tidak ada definisinya di dalam syariat, ya, di dalam syariat. Contohnya yang sudah ada definisinya, salat ada definisinya kan, zakah, haji, iman, kufur. Fa innahu yurja fi haddihi ilal urf, maka dikembalikan apa definisinya kepada apa, kepada urf. Lalu dikatakan di sini, fayajibu an yurja fil adza wasab wasyatam ilal urf, maka kita mengembalikan pengertian mengganggu, mencela, menghina kepada urf. Pama addahu ahlul urfi sabban, apabila masyarakat menganggap itu sebagai celaan, ya kita anggap sebagai celaan. Ahlul urf, ya ahlul urf tentunya di Indonesia beda dengan di negeri yang lain, atau kalau di kita misalnya, dan di semua negeri ada ahli bahasa, ya ada ahli bahasa. Wantiqasan, apabila ahli urf mengatakan ini adalah intiqasan, sebagai bentuk merendahkan atau mencela atau menghina, fahuwa minasab, maka kita katakan itu sebagai bentuk apa, celaan. Jadi ini masih kita berputar-putar di dalam pembahasan apa sebenarnya definisi celaan. Kata beliau, as-sabuh wa syatmu, celaan itu adalah hinaan. Ya, kita menghina, kita merendahkan. Lalu ukurannya apa? Ukuran batasannya apa? Batasannya dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan. Di tempat yang lain, Syekhul Islam berkata, wasaqa Ibnu Taimiyah anwa as-sab wa suwarahu. Syekhul Islam memaparkan jenis-jenis celaan dan apa namanya bentuk-bentuk celaan. Beliau berkata rahimahullah, wattakallumu fi tamthili sabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhikra sifatihi, membahas tentang contoh celaan kepada Nabi atau sifat-sifat celaan kepada Nabi, dzalika mimma yuthqilu 'alal qalbi wal lisan, tentunya ini satu pembahasan yang berat untuk hati dan lisan saya, kata beliau. Jadi kata Syekhul Islam, kita diminta untuk mencontohkan celaan kepada Nabi atau sifat-sifatnya bagaimana, batasannya bagi kami bagaimana, ini sesuatu yang berat di hati, berat di lisan. Ya bagaimana kita mencontohkan celaan untuk kekasih, untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nata'azzam an natfuhu bidzalika dzakirin. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dalam kondisi sadar, artinya kita ucapkan sebagai bentuk hinaan, na'udzubillahi min dzalik. Walakin lil ihtiyaji ilal kalami fi hukmi dzalik. Tetapi melihat karena pentingnya kebutuhan untuk menjelaskan kepada umat permasalahan ini, nahnu nufrid al-kalama fi anwa'is sab mutlaqan min ghairi ta'yin. Kami berusaha, kata Syekhul Islam, mereka-reka, membentuk apa namanya jenis-jenis celaan, ya, secara mutlak tanpa kami merincinya, kata beliau. wal faqihu ya'khudhu hazzahu min dzalik, dan orang yang faqih mengambil faidah dari hal ini. Maka Syekhul Islam berkata, fanaqul as-sabbu naw'an. Celaan itu secara umum terbagi menjadi dua. Kalau kita berbicara celaan, terbagi menjadi dua. Yang pertama kata beliau, du'a'un. Du'a'un itu yang pertama. Dan yang kedua, khobarun. Du'a'un wa khobarun. Jadi kalau kita bicara mencela, kadang celaan itu berupa doa dan berupa khobar atau berita. Amma du'a famithlu ayyakul al-qa'il li ghairihi. Adapun celaan dalam bentuk doa, misalnya seseorang berkata kepada orang lain, laknatullah, mudah-mudahan Allah melaknatmu. Qabbahahullah, mudah-mudahan Allah menjelekkan wajahnya. Akhzahullah, mudah-mudahan Allah menghinakannya. Au la rahmatullah, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Atau kita mengatakan kepada seseorang, la radiyallahu an, Allah tidak meridai orang tersebut. Ya, atau yang semisal dengannya. Wa amthaluhu sabban lil anbiya wa li ghairihim, dan yang lainnya yang diucapkan kepada nabi ataupun yang selain beliau. Ini jenis yang pertama. Jadi mencela dalam apa namanya, dalam bentuk doa. Ini disebut mencela dalam urf, dalam kebiasaan. Adapun jenis yang kedua kata beliau, al khabar, mencela dalam bentuk khabar. Fa kullu ma adahun nasu syatman au sabban au tanakkusan fa innahu yajibu bihil qatl. Yang dimaksud dengan khabar kata beliau, semua yang dianggap oleh manusia celaan atau hinaan atau merendahkan, maka ini menjadi sebab dijatuhkannya hukuman mati. Jadi beliau belum bicara hukum, tiba-tiba muncul di tengah-tengahnya. Ini kan sedang bicara definisi sebenarnya. Ya. Tetapi di tengah-tengah definisi muncul hukum. Setiap yang dianggap oleh manusia sebagai celaan, lalu hinaan, lalu merendahkan, fa'innahu yajibu bihil qatl. Dengannya kita wajib menegakkan hukum Allah, yaitu membunuh setiap orang yang berani menghina. Ini secara hukum syariat begitu aturannya. Ya, nanti akan kita baca dalil-dalilnya. Kat tasmiyati bismil hamiri awil kalb. Misalnya menamakan rasul atau nabi misalnya dengan nama ya himar. Misalnya apa itu ya himar? Himar itu tentunya adalah keledai. Atau kita katakan ya kalb, ya anjing misalnya. Ini sama mencela. Au wasfahu bil maskanah au hizyun au muhanah, atau kita mensifati beliau dengan kehinaan atau kerendahan, ya, atau apa namanya, ketercelaan. Awil ikhbar bi annahu fil azab, atau kita mengatakan dia sedang diazab. Ini kan kabar ya. Atau kita mengatakan na'udzubillahi min dzalik wa anna 'alaihi athamul khalaik wa nahwa dzalik, orang itu nanti menanggung dosa manusia. Ini kalimat celaan, kalimat celaan. Wa kadzalika izharu takdzib, begitupun kata beliau, kita menampakkan pendustaan. Jadi kita mendustakan rasul misalnya, ala wajhi, dalam bentuk at-ta'an, kita melecehkan beliau. Ya, misalnya kita mengatakan sahir, dia adalah tukang sihir, atau khadi', dia penipu, atau muhtal, dia pembuat makar. Wa annahu yadurru man ittaba'ahu, atau kita katakan dia ini membuat celaka orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya tidak akan maju selamanya. Orang-orang yang mengikuti Muhammad itu adalah orang-orang yang hidup di abad pertengahan misalnya. Ini kalimat-kalimat seperti ini para ulama menjelaskan dia didefinisikan sebagai apa? Sebagai celaan, ya, yang mengharuskan ditegakkan atasnya hukuman qatl, yaitu hukuman puncak, ya, hukuman mati. Lalu dikatakan oleh beliau, ila an qal, kemudian Syekhul Islam berkata, wal kalamu ala a'yanil kalimat la yanhasir. Kalau kita bicara kalimat-kalimatnya banyaklah, la yanhasir, tidak terbatas. Wa inna jima'a dhalika, sesungguhnya patokan celaan itu kata beliau, annama anna ma ya'rifun nasu annahu sab fa huwa sab, yang dikenal oleh manusia sebagai celaan maka itu dianggap celaan. Wa qad yakhtalifu dhalika, walaupun hal tersebut terkadang berbeda, bikhtilafil ahwali wal istilahat wal adat, dikarenakan yang namanya masyarakat ada perbedaan kondisi, ada perbedaan istilah, ada perbedaan adat, itu apa, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Wa kaifiyatul kalam wa nahwa dzalik, dan terkadang tata cara berbicara pun berbeda satu negeri dengan yang lain. Wa mashtabaha fihi, maka hal-hal yang rancu, rancu dalam arti ini mencela atau tidak ya. Al-amru al-haqqa binazirihi, maka kita samakan saja hukumnya dengan yang mirip dengannya. Jadi kalau kita rancu ini, kalimat ini celaan atau bukan, ya, ya sudah, al-haqqa binazirihi, kita ambil hukum yang belum jelas tersebut kepada yang sudah jelas, yang semisal dengannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, ini definisi panjang juga ya, apa namanya, definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita ingin beralih kepada hukumnya, berarti ini lebih spesifik lagi. Coba dikatakan, di sini dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, muallif hafizahullahu ta'ala, wa amma hukmu sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu min nawaqidil iman. Adapun hukum mencela atau merendahkan atau menghina ya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hal itu min nawaqidil iman, adalah di antara pembatal-pembatal keimanan. Allati tujibul kufur zahiran wa batinan, yang menyebabkan kafirnya seseorang baik zahiran wa batinan, baik di luar ataupun di dalam. Sawa'an istahalla dhalika aw lam yastahilhu, baik dia menganggap halal ucapan tersebut atau dia tidak menganggap hal itu sebagai halal. Jadi tidak disyaratkan istihlalul qalb. Tidak dipersyaratkan harus dia katakan, oh boleh mencela Nabi, tidak masalah. Tidak ada syarat begitu. Bahkan kalau dia pun meyakini keharamannya, tapi dia mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dianggap dia telah melakukan naqidun min nawaqidil iman, pembatal-pembatal keimanan. Coba kita lihat ini nukilan yang terakhir, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Yaqulu al-qadhi Iyad. Qadhi Iyad berkata, ini terulang-ulang ya, ucapan Qadhi Iyad terulang-ulang. Apa kata Qadhi Iyad? Dallat nususul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala ta'zimir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ikramihi. Al-Quran, sunnah, ijma' menunjukkan kepada kita wajibnya kita mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma haramallahu ta'ala adzahu fi kitabihi. Dari sini ya kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita menghina atau menyakiti Nabi. Ya, di dalam Al-Qur'an ada ayat di mana Allah melarang kita menyakiti Nabi. Wa ajma'atil ummatu ala qatli muntaqisihi minal muslimina wasabbihi. Allahu akbar. Ini yang menukil Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Apa kata Qadhi Iyad? Wa ajma'atil ummatu, dan sungguh umat ini telah bersepakat ala qatli ya atas ya apa qatl, atas wajibnya membunuh orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muntaqisihi minal muslimin, di antara kaum muslimin kalau ada yang merendahkan misalnya baginda Rasulullah, qatl ya. Hukumannya hukuman paling maksimal, hukuman mati. Begitupun para pencela beliau. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat, wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih, yang menghinakan, azab yang besar, azab yang berat. Dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah. Tidak boleh kalian menyakiti Rasulullah, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan tidak boleh kalian menikahi istrinya sepeninggal beliau. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya hal itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, inna sabballah au sabba rasulihi kufrun zahiran wa batinan. Sesungguhnya mencela Allah dan Rasulnya adalah kekafiran, baik zahir, ya zahir ataupun batin. Sawa'an kana sab ya'takidu anna dhalika muharram. Walaupun yang mencela itu yakin bahwa itu haram, tidak boleh. Au kana mustahillan lahu, atau dia menganggap tidak ada masalah mencela. Dua-duanya dihukumi kufur. Au kana zahilan an i'tiqadihi, dan wa hadza madhhabul fuqaha, dan inilah mazhabnya para ahli fikih, wasairu ahli sunnah, dan seluruh ahli sunnah wal jamaah, alqailina, yang mengatakan annal imana qaulun wa amalun, bahwa iman itu adalah qaulun, yaitu ucapan dan amal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa ya, sudah pukul 5.58, artinya 2 menit lagi kita memasuki pukul 6 pagi. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita coba lanjutkan nanti menukil ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak terkait dengan para pencela baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, keikhlasan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di barisan para pembela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.